Cakradara dan kuda mereka kembali melarikan kudanya. Sekarang mereka menuju asap yang mengepul di kejauhan. Malam segera turun. Cakradara dan kuda mereka semakin heran. Suasana desa Iwah Lundu sangat sepi. Sepi bagaikan makam tua yang tidak dirawat. Warga desa menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Tak seorang pun nampak melintas di jalanan. Setelah menikung sebuah jalan, Cakradara dan kuda mereka melihat sebuah rumah yang cukup besar dalam keadaan terbakar. Apinya besar sekali, Kakang Cakradara. Rupanya kebakaran ini sudah cukup lama. Tapi mana orang-orangnya? Aku tidak melihat siapa-siapa. Apa rumah ini tidak ada penghuninya? Mungkin saja penghuninya sudah pergi menyelamatkan diri, Kakang. Tapi setidak-tidaknya pasti ada yang menunggu di sini. Aneh sekali. Aku juga tidak melihat ada orang-orang datang kemari. Iya. Biasanya setiap ada kebakaran, pasti ada orang-orang datang. Mereka bergotong royong memadamkan api, Kakak. Ada yang terasa aneh. Jangan-jangan ada peristiwa lain di balik kebakaran ini. Maksudmu kebakaran ini disengaja? Iya. Sebab kalau hanya kecelakaan biasa, pasti ada orang-orang datang kemari untuk memadamkan api. Mereka sepertinya malah menyembunyikan diri, Kakak. Mereka malah menutup pintunya rapat-rapat. Ada apa ya? Lihat, adik kuda merta. Ada orang terkapar di bawah pohon. Itu. Nampaknya dia terluka parah. Cakradara dan kuda merta segera melompat turun dari punggung kudanya. Mereka berjalan menghampiri seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu terkapar di bawah pohon. Tubuhnya mengejat-ngejat. Kakinya berkelojotan. Nampak ada sebuah luka menganga lebar di pangkal lehernya. Darah masih mengucur menyiram tanah. Abu kebakaran berterbangan ke sana kemari. Benar, Kakang. Dia terluka parah. Tapi nampaknya bukan luka bakar, Kakang. Ada sayatan benda tajam di pangkal lehernya. Maaf, Pak. Apa yang telah terjadi, Pak? Kasihan. Sepertinya dia ingin bicara pada kita, Kakang. Tapi dia tidak mampu melakukannya. Aku penasaran, adik kuda merta. Kita harus bisa memperoleh keterangan. Maaf, Pak. Apa yang telah terjadi di rumah ini? Kakang, kelihatannya dia sudah tidak mempunyai harapan lagi. Tubuhnya rojah raceh. Lukanya sangat parah, Kakak. Lihat saja, Kakak. Perutnya juga terluka. Dan daging pahanya sobek. Iya. Nampaknya dia sudah sangat lemah. Mungkin dia sudah banyak kehilangan darah. Bapak ingin mengatakan sesuatu. Katakanlah, Pak. Katakan kalau memang Bapak tahu apa yang terjadi. Kami ingin mendengarnya, Pak. Kami ingin tahu peristiwa apa yang telah menimpa rumah ini, Pak. Apakah rumah ini rumah Bapak? Kakang Cakradara, dia ingin mengatakan sesuatu, Kakak. Katakan saja, Pak. Katakan apa yang telah terjadi dan menimpa rumah ini, Pak. Kenapa Bapak sampai terluka parah begini? Siapa yang telah melakukannya, Pak? Apakah rumah ini telah dirampok? Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi susah mengeluarkannya. Coba di kuda merta. Kau angkat punggungnya sedikit. Kuda merta segera menyelipkan tangan kanannya di bawah punggung laki-laki tua. Kemudian perlahan-lahan dia mengangkatnya. Sementara Cakradara mendekatkan telinganya ke mulut laki-laki tua yang terus mendesis, merintih kesakitan. Sementara kedua belah matanya terpejam rapat. Cepat, Pak. Katakanlah sesuatu. Pendekar bunga putih. Oh, Pendekar Bunga Putih. Apakah Kang Cakradara? Pendekar Bunga Putih? Iya. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dengan susah payah akhirnya dia mengucapkan 3 patah kata. Pendekar Bunga Putih. Apa artinya? Mungkin kawanan perampok, Kakang Cakradara. Kita belum bisa memastikannya. Pendekar Bunga Putih. Kalau memang mereka kawanan perampok, jelas mereka sekumpulan orang yang senang berbuat kejam. Pantas desa ini menjadi sepi, Kakang. Tak ada orang yang mau datang kemari, Kakang. Rupanya desa ini baru saja diserbu kawanan perampok. Apa kita perlu menyelidikinya lebih jauh, Adik Kudamerta? Bagaimana pendapatmu? Ya, terserah kaulah. Tapi terus terang saja, aku ingin tahu siapa itu pendekar Bunga Putih. Kalau memang mereka kawanan perampok yang suka berbuat kejam, suka berbuat sewenang-wenang kepada warga desa, mana mungkin kita bisa tinggal diam, Kakak? Tapi kita hanya berdua saja di Kudamerta. Kalau jumlah mereka cukup besar, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setidak-tidaknya kita bisa berkenalan dengan pendekar Bunga Putih, Kakak. Aku jadi penasaran, Kakang Cakradara. Baiklah. Mari kita cari keterangan ke tempat yang lain. Mungkin ada warga desa yang mau memberikan penjelasan soal pendekar Bunga Putih. Ayo, Adik Kudamerta. Cakradara dan Kudamerta kembali menunggangi kudanya. Mereka semakin jauh memasuki wilayah desa Iwah Lundu. Dan mereka semakin heran. Desa itu bagaikan desa mati. Tak ada sepotong rumah pun yang pintunya terbuka. Lampu-lampu di halaman padam. Di mana kita akan mencari keterangan, Kakang Cakradara? Semua rumah pintunya tertutup rapat. Barangkali kita perlu mengetuk pintu rumah mereka. Siapa tahu salah seorang di antara mereka mau memberikan keterangan. Ayo, Adik Kudamerta, turunlah. Aku tidak mendengar suara apapun di dalam, Adik Kudamerta. Mungkin mereka bersembunyi di ruangan belakang, Kakang. Ketuk saja lagi pintunya, Kakang. Permisi. Apakah ada orang di dalam? Tolong buka pintunya, Pak. Kami hanya ingin bertanya sedikit. Ada langkah-langkah mendekat. Biarlah aku yang bertanya, Kakang Cakradara. Oh, siapa kalian ini? Maaf, Pak. Kami berdua datang dari desa yang jauh. Hanya secara kebetulan saja kami singgah di desa Iwah Lundu ini, Pak. Oh, kalian ada keperluan apa? Kami hanya ingin bertanya sedikit, Pak. Tidak jauh dari rumah Bapak ini, kami melihat ada kebakaran. Sebuah rumah yang cukup besar dan mewah terbakar habis, Pak. Oh, iya. Mungkin itu rumah saudagar Manguriwa. Dia memang orang kaya. Rumahnya mewah. Ternaknya banyak. Sawahnya luas. Harta bendanya juga banyak. Jadi Bapak kenal siapa pemilik rumah itu? Manguriwa. Iya. Dia seorang saudagar kaya. Tentu saja aku mengenalnya. Dia memang terkenal. Tapi kami tidak melihat ada seorang pun warga desa datang menolongnya, Pak. Mengapa warga desa malah menutup pintu rumahnya? Sementara ada seorang warga desa mengalami musibah kebakaran. Rumah saudagar itu sampai habis dimakan api. Dan kami tetap tidak melihat seorang pun datang ke sana untuk menolong, Pak. Orang itu juga tidak pernah menolong kami. Dia memang seorang saudagar kaya. Tapi dia makan sendiri kekayaannya. Dia tidak pernah ingat kepada kami, orang-orang miskin ini. Syukur kalau rumahnya bisa habis dimakan api. Kami memang lebih senang melihat orang seperti itu mendapat musibah. Biar dia juga ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin. Kami lebih senang kalau rambutnya juga ikut terbakar. Sepertinya saudagar Manguriwa tidak disukai di sini. Iya, untuk apa? Orang itu bukan menolong kami. Warga desa yang melarat dan sengsara. Malah seringkali menipu. Kami inilah yang tertipu. Kami terjerat hutang dengan bunga yang tinggi. Dan akhirnya sawah kami disita. Ternak kami dirampas. Dan kehidupan kami yang sudah kembang kempis semakin pahit lagi. Ah, sudahlah. Aku tidak mau bicara soal saudagar kaya raya itu. Biarlah dia merenungi rumahnya yang terbakar. Kalau dia sadar, dia akan menjadi warga yang baik. Tapi kalau dia tidak sadar, dia akan menjadi gila karena hartanya habis dimakan api. Sudahlah. Tunggu, Pak. Masih ada satu lagi yang ingin kami tanyakan. Ah, cepat. Aku tidak bisa lama-lama melayani kalian. Aku harus istirahat. Tahukah Bapak tentang pendekar bunga putih? Tiba-tiba warga desa yang sudah lanjut usia itu membelalakan matanya lebar-lebar. Untuk sesaat lamanya dia terdiam. Bibirnya bergetar. Dan nampaknya dia tidak senang mendengarkan pertanyaan Cakradara. Tidak. Aku tidak tahu soal itu. Tunggu, Pak. Barangkali Bapak mempunyai sedikit keterangan. Kami sangat membutuhkan keterangan itu, Pak. Maksud kami keterangan mengenai pendekar bunga putih. Apakah mereka kawanan perampok? Oh, pergilah. Aku tidak tahu apa-apa soal pendekar bunga putih. Maaf. Bagaimana Adik Kudamerta? Nampaknya dia sengaja tidak mau menjawab pertanyaan kita, Kakang Cakradara. Iya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Dia sengaja menutup-nutupi soal pendekar bunga putih. Iya. Padahal barangkali dia tahu siapa itu pendekar bunga putih. Sekarang bagaimana? Kita cari keterangan di tempat lain? Adik Kudamerta, apa kau belum merasa lelah? Barangkali kita perlu istirahat sebentar sambil membuka bekal makanan kita. Nanti saja, Kakang. Aku masih penasaran. Kalau orang itu menyembunyikan sesuatu tentang pendekar bunga putih, pasti ada apa-apanya, Kakang. Aku benar-benar penasaran. Ayo, Kakang Cakradara. Kita tanya pada warga desa yang lain. Oh, itu, Kakang. Di sebelah sana ada lagi rumah, Kakang. Ayo, Kakang. Maaf, Pak. Kalau kami telah mengganggu Bapak. Ada apa? Kalian ini siapa? Dan mau kemana? Kami datang dari daerah yang jauh, Pak. Secara kebetulan kami singgah di desa Iwah Lundu ini, Pak. Baru saja kami melihat peristiwa kebakaran. Di sana itu, Pak. Sebuah rumah mewah terbakar habis. Kami heran. Mengapa tidak ada seorang pun warga desa datang menolong, Pak? Aku tidak tahu menahu soal kebakaran. Aku ini sedang sakit. Maaf, Pak. Maaf kalau kami telah mengganggu Bapak. Tapi sebelum pergi kami ingin bertanya sedikit. Tahukah Bapak soal pendekar bunga putih? Apa? Kami ingin tahu soal pendekar bunga putih, Pak. Kalau Bapak dapat sedikit saja menjelaskannya, kami akan sangat berterima kasih, Pak. Siapakah pendekar bunga putih itu? Apakah mereka merupakan kawanan perampok? Tanyakan saja pada orang lain. Aku tidak tahu soal pendekar bunga putih. Aku mau tidur. Kita gagal lagi. Sekarang bagaimana, Kakang Cakradara? Aku mendapat kesan mereka sengaja tidak mau memberikan keterangan pada kita. Dan sepertinya mereka bermaksud menutup-nutupi rahasia pendekar bunga putih. Dengar, Kakang. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Kakang Cakradara, apa kau tidak melihatnya? Iya. Orang-orang berkuda itu semuanya menggunakan cadar putih. Pendekar bunga putih. Iya. Pasti mereka komplotan pendekar bunga putih. Ayo, Adik Kudamerta. Ayo kita ikuti mereka. Tapi hati-hati. Jangan terlalu dekat. Kuda Merta dan Cakradara memacu kudanya masing-masing. Mereka berusaha membuntuti orang-orang berkuda yang menggunakan cadar putih. Mereka sengaja mengikutinya dari jarak yang agak jauh supaya tidak mencurigakan. Sementara itu, orang-orang bercadar putih terus berkuda menyusuri kegelapan malam. Kau lihat mereka, Kakang Cakradara. Orang-orang bercadar putih. Pasti mereka kelompok pendekar bunga putih. Sekarang bagaimana, Kakang? Aku juga penasaran. Siapa pendekar bunga putih itu? Apa maksudnya dia merampok warga desa? Adik Kuda Merta, ayo, kita ikuti mereka. Tapi kita harus hati-hati. Jangan terlalu dekat. Cakradara dan Kuda Merta menggebrak kudanya. Binatang itu melompat ke dalam gelap. Mereka berkuda mengikuti rombongan orang-orang berkuda di depannya. Tapi mereka tidak berani mengikuti dari jarak dekat. Lihat adik Kuda Merta. Mereka berkerumun di tepi jalan. Iya. Mereka berhenti di depan rumah seorang warga desa. Sepertinya mereka bermaksud merampok lagi. Sebenarnya aku ingin melihat lebih dekat adik Kuda Merta. Nanti mereka tahu kehadiran kita, Kakang. Lebih baik kita tunggu saja di sini, Kakang. Kuda Merta dan Cakradara melompat turun dari punggung kudanya. Lalu mereka menunggu di bawah pohon yang gelap. Mereka terus mengawasi ke ujung jalan, ke arah penunggang-penunggang kuda bercadar yang mulai berlompatan turun. Ah, kalian tidak bisa merampok rumahku. Hei, Tuan Sedagar. Kalau kau ingin selamat, lebih baik menyerah. Ah, kami datang ke rumahmu bukan untuk main-main. Kalian pikir aku takut? Aku tidak akan membiarkan kalian memungut sekepeng pun uang perak dari rumahku. Saya berkata, laki-laki bertubuh gemuk pendek itu memberikan isyarat. Saat berikutnya, 10 orang pendekar muncul dari samping kiri kanan rumahnya. Nampaknya saudagar kaya itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi serbuan kelompok pendekar bunga putih. Oh, hebat sekali tuan saudagar ini. Rupanya dia sudah bersiap-siap. Ya, mudah-mudahan dia bisa menjadi seorang tuan rumah yang baik. Aku pun tidak main-main. Jika kalian berani membuat kerusuhan di halaman rumahku, kami semua tidak akan tinggal diam. Ah, satu tantangan yang bagus. Apakah Tuan Saudagar tidak akan menyesal nanti? Aku akan mempertahankan apa yang menjadi hakku. Jika kalian berani mengutik-ngutik harta bendaku, kalian yang akan menyesal. Kalian tahu, sekarang ini di rumah kediaman aku Wulungayan telah berkumpul 200 orang prajurit Majapahit. Jika kalian masih berani berbuat ugal-ugalan di daerah Mucukunda, kalian semua akan ditangkap. Kalian akan diadili. Kalian akan mendapat hukuman yang berat dari pemerintah Majapahit. Apa kau sudah selesai bicara, Tuan Saudagar? Kalau sudah, biarlah kami yang akan menanggapi kata-katamu itu. Aku tidak sudi tanya jawab dengan perampok. Cepat pergi dari sini. Jangan salah paham, Tuan Saudagar. Kami bukan ingin merampok. Kami hanya ingin mengembalikan harta milik rakyat. Selama ini, kau telah memeras keringat rakyat. Kau telah menindas mereka. Kau telah menjerat mereka dengan hutang piutang. Kau memang cerdik, Tuan Saudagar. Tapi sayang sekali. Mengapa kau menggunakan kecerdikanmu hanya untuk menumpuk harta pribadi? Itu bukan urusanmu. Kalau aku mengadakan utang piutang dengan warga desa, merekalah yang menghendakinya. Mereka yang datang ke rumahku untuk meminjam sejumlah uang. dan mereka telah menyetujui untuk membayar bunganya. Iya, tapi bunga itulah yang akhirnya mencekik leher mereka, Tuan Sodagar. Itu bukan urusanku. Sebelum uang pinjaman itu kuserahkan, kami telah mengambil kata sepakat. Kau memang pintar. Pintar dan licik. Itulah sebabnya kau menjadi seorang saudagar kaya raya. Kalau orang-orang seperti kau ini tidak diberi pelajaran, akibatnya semakin banyak yang akan menjadi korban. Korban ketamakanmu, kerakusanmu, keserakahanmu. Mudah-mudahan perutmu akan segera meletus, Tuan Saudagar. Meletus karena kekenyangan. Keparat! Keparat kalian! Kau tidak usah banyak ngomong. Ayo! Jika kalian memang berani merampok, lakukanlah! Oh, jangan khawatir, Tuan Saudagar. Kami datang kemari untuk menguras habis harta bendamu. Ayo! Perampokan sudah dimulai, Adik Kuda Merta. Iya, sepertinya ada perlawanan sengit. Tapi aku melihat kekuatan mereka tidak seimbang. Perampok-perampok itu pasti akan mampu mengatasi perlawanan korbannya. Lihat, Adik Kuda Merta. Ada dua orang pendekar yang nampaknya mempunyai ilmu cukup tinggi. Iya, gerakan mereka cepat sekali. Mereka menggunakan senjata pedang pendek. Nah, lihat. Mereka sudah menjatuhkan korban lagi. Oh, iya. Kukira perlawanan saudagar itu akan sia-sia saja, Kakang. Saudagar kaya dan pendekar-pendekar bayarannya berusaha memberikan perlawanan sengit. Tapi memang benar, usaha mereka sia-sia. Nampaknya kemampuan para perampok jauh lebih mantap. Serangan mereka benar-benar mematikan. Beberapa orang pendekar bayaran saudagar kaya mulai melarikan diri. Sementara saudagar itu masih terus mengayunkan pedangnya. Mendadak tubuhnya tersentak. Dia roboh bersimbah darah. Kakinya mengejang dan dia berkelocotan sebentar sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang penghabisan. Ayo, masuk ke dalam! Angkut semua harta saudagar seraka ini! Ayo! 10 orang masuk ke rumah, geledah semua lemari dan angkut semua isinya. 10 orang perampok melompat ke ruangan pendopo dan tubuh mereka segera lenyap di balik pintu ruangan tengah. Sementara teman-temannya masih menyelesaikan pertarungan, masih ada beberapa orang pendekar bayaran yang berusaha memberikan perlawanan. Tapi perlawanan itu ternyata hanyalah perlawanan konyol. Akhirnya mereka pun binasa satu persatu. Ayo bunuh semua! Bunuh pendekar-pendekar bayaran itu! Kami sudah menggeledah rumahnya! Lihat ini! Kami sudah mengangkut semua harta bendanya! Bagus! Kalau begitu cepat kita tinggalkan tempat ini! Ayo, naik ke atas kuda masing-masing! Para perampok itu akhirnya pergi setelah mengangkut harta benda saudagar kaya. Halaman rumah saudagar menjadi sunyi lengang. 7 orang pendekar bayaran terbunuh. Mayat mereka tergeletak tertentu arah. Sementara mayat saudagar kaya tergeletak tak jauh dari ruangan pendopo. kejam sekali perbuatan orang-orang itu. Perampok-perampok jahanam. Mereka berhasil membawa kabur harta rampasannya di Kuda Merta. Kurang ajar. Darahku menjadi panas, Kakang Cakradara. Hatiku tidak terima melihat pemandangan seperti ini. Rasa-rasanya aku ingin bertarung dengan kelompok pendekar bunga putih, Kakang. Tenang, Adik Kuda Merta. Kita tidak mempunyai kesempatan yang baik. Jumlah mereka cukup banyak. Kakang, siapa wanita itu? Mungkin istrinya. Dia sedang menangisi mayat seseorang. Barangkali dia bersedia memberikan keterangan mengenai pendekar bunga putih, Kakang. Mari kita turun, Adik Kuda Merta. Cakradara dan Kuda Merta melompat turun dari punggung kudanya masing-masing. Mereka lalu melangkah menghampiri seorang wanita setengah tua. Wanita itu masih menangisi mayat seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek. Dialah saudagar pemilik rumah yang baru saja diserbu kawanan perampok. Kakang, aku sudah berkata apa padamu? Jangan, jangan melawan mereka. Tapi kau nekat melawan mereka. Akhirnya begini, harta kita dirampok dan kau, oh Kakang, mengapa kau harus mati dengan cara seperti ini, Kakang? Kau tidak mau mendengar kata-kataku. Kau bodoh. Kau seorang suami yang bodoh. Kalau saja kau tidak melawan, kau pasti masih hidup. Kau pasti selamat, Kakang. Mereka itu orang-orang jahat, Kakang. Mereka orang-orang kejam. Mereka tidak segan-segan membunuh. Itu sudah pekerjaan mereka. Kau masih belum paham juga. Sekarang begini kejadiannya. Maaf, Nyai. Siapa yang telah melakukan perbuatan sekejam ini, Nyai? Siapa kalian? Nyai. Nyai tidak usah takut. Kami bermaksud baik. Kami datang dari daerah yang jauh. Kebetulan kami lewat di desa ini. Kami sendiri terkejut melihat rumah ini tiba-tiba menjadi gelanggang pertarungan berdarah. Mereka telah membunuh suamiku. Lihatlah. Mereka telah membunuh suamiku. Siapa yang melakukan semua ini, Nyai? Siapa yang telah merampok rumahmu? Apa kalian benar-benar belum tahu? Justru kami ingin tahu, Nyai. Karena itulah kami bertanya kepada Nyai. Kami akan sangat lega jika Nyai sudi memberikan keterangan kepada kami. Apakah kawanan perampok itu yang menamakan diri kelompok pendekar bunga putih? Itu kalian sudah tahu. Memang, mereka kelompok pendekar bunga putih. Mereka memusuhi kami, kepala-kepala desa, saudagar-saudagar kaya. Bagaimana Nyai dapat memastikan bahwa mereka kelompok pendekar bunga putih? Ada tanda-tandanya. Setiap kali membunuh orang, mereka selalu meninggalkan tanda. Lihatlah. Bunga? Bunga apa itu? Bunga putih. Bunga pedanten. Mereka selalu begitu. Mereka datang malam hari bagaikan siluman jahat. Mereka merampok orang-orang kaya, kemudian membunuh korban-korbannya dan meninggalkan sekuntum bunga putih di telapak tangan korbannya sebelum pergi. Oh, begitu. Aku tahu maksudnya. Rupanya kelompok perampok itu ingin mencari nama. Iya. Nama yang menggetarkan di hati setiap warga desa. Mereka memang sudah ternama. Tapi nama mereka hitam. Hitam dan jahat. Suatu saat, mereka pasti akan ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Kalau sampai mereka tertangkap, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membalas kematian suamiku. Oh, baiklah, Nyai. Kami ikut prihatin melihat keadaan Nyai. Tapi kami tidak bisa membantu apa-apa. Kami sendiri sedang dalam perjalanan yang masih jauh. Kami mohon diri, Nyai. Oh, Kakang. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku seorang perempuan. Harta benda kita sudah habis. Apa yang bisa kulakukan, Kakang? Kau jahat, kau curang. Mengapa kau pergi meninggalkan aku? Mengapa kau tinggalkan istrimu sendirian, Kakang? Maaf, Nyai. Kami mohon pamit. Kami akan segera meneruskan perjalanan, Nyai. Oh, Kakang. Kalau saja kau mau mendengar kata-kataku, Kakang. Tapi kau laki-laki yang bodoh. Ternyata kau laki-laki yang bodoh. Bodoh sekali. Sekarang aku yang harus menanggung semua penderitaan ini, Kakang. Sendirian. Maaf, Nyai. Kami mohon diri. Sudahlah, Adik Kudamerta. Dia sedang dicekam kesedihan. Ayo. Ayo kita tinggalkan saja tempat ini. Kakang. Adikku gelap sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, Kakang. Kudamerta menepuk pundak Cakradara dan mereka membalikkan tubuhnya. Mereka melangkah ke arah kuda mereka yang ditambatkan di bawah pohon tak jauh dari pagar halaman. Oh, Kakang, lebih baik aku pergi menyusulmu. Aku tidak tahan menderita seperti ini. Aku tidak tahan, Kakang. Kau jahat, kau curang. Sampai hati kau meninggalkan istrimu sendirian. Tidak, Kakang. Tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Lebih baik aku mati, Kakang. Aku akan menyusulmu sekarang. Mereka kembali membalikkan tubuhnya dan melompat ke arah istri saudagar kaya. Tapi mereka terlambat. Istri saudagar kaya itu sudah roboh di samping suaminya. Sebilah pedang pendek menembus tepat di bagian jantungnya. Wanita setengah tua itu berkelocotan sebentar sebelum kemudian diam. Diam untuk selama-lamanya. Oh, dia sudah mati, Kakang Cakradara. Kasihan. Dia pun menjadi korban kekejaman pendekar bunga putih. Nah, saudara pendengar,